خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, dalam kondisi apapun, dalam kondisi seperti sekarang di mana warga sekitar Jabodetabek diminta untuk tetap di rumah, tidak keluar, kajian masih bisa kita langsungkan dengan menggunakan teknologi. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Azza wa Jal. Dengan demikian tidak menyebabkan kita untuk berhenti menuntut ilmu syar'i. Masih pembahasan ijarah dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', sampai perkataan muallif wa tajuzu ijaratul 'aini liman yaqumu maqamahu. Fadhal taqra' Syekh. Nah, Ustaz. Baik, kita jazakallahu khair. Baik, bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa tajuzu ijaratu. وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرراً. Dan diperbolehkan إجارة العين لمن يقوم مقامه bagi yang bisa menggantikan kedudukannya لا بأكثر منه, akan tetapi tidak lebih dari apa yang diijarahkan, ضرراً, dalam darar, memberikan kemudaratan. Dan boleh menyewakan barang bima yakumu maqamahu bagi orang yang sama posisinya dengan orang yang menyewa, la bi aktsara minhu dararan, tidak dengan yang lebih besar darinya adalah mudarat. Setelah muallif menjelaskan syarat-syarat dalam ainul mu'ajjarah atau barang yang disewakan dan manfaatnya, sekarang mu'alif menjelaskan beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan ijarah. Sini mu'alif menjelaskan, karena dalam definisi ijarah adalah tamliku manfaatin bi'iwad, yaitu memberikan kepemilikan jasa dengan ada imbalan. Ya. Maka orang yang menyewa jasa itu milik dia. Bila dia menyewa gedung atau menyewa kendaraan, maka jasa gedung itu dan jasa kendaraan itu milik yang menyewa. Karena milik dia, bolehkah dia sewakan kepada pihak yang lain? Ya. Maka di sini mu'alif menjelaskan, boleh menyewakan barang yang disewa tadi kepada orang lain yang sama posisinya. Apa arti sama posisinya? Tidak kepada orang yang lebih besar mudarat daripada penyewa pertama. Penyewa pertama menyewa ruko untuk umpamanya toko pakaian atau toko perhiasan selama 3 tahun umpamanya. Kemudian berlalu 1 tahun, dia lihat di tempat ini ternyata penjualan tidak terlalu baik dan masih ada sewa ruko milik dia selama 2 tahun ke depan. Maka ini boleh dia sewakan ke pihak lain yang sama posisinya. Kalau dia umpamanya toko baju, dia sewakan ke orang lain yang ingin menggunakannya juga sebagai toko baju. Kalau itu adalah toko perhiasan, dia menyewakan kepada orang lain toko pemilik toko perhiasan juga. La bi aktsara minhu dararan, tidak dengan yang mudharatnya lebih besar. Artinya apa? Kalau dia toko pakaian dengan toko perhiasan, mudaratnya jelas. Ini tidak boleh lebih besar dari itu, seperti umpamanya dia sewakan kepada toko besi atau toko material. Ini mudaratnya besar, karena dinding akan rusak dan segala macam. Atau ke rumah makan, karena rumah makan tentu lebih banyak mudaratnya daripada toko besi, toko pakaian dan toko perhiasan tadi. Maka ini tidak dibolehkan. Ya. Ini karena definisi dari ijarah adalah memiliki manfaat. Adapun kalau umpamanya seseorang meminjam barang, pinjam mobil, dipinjamkan oleh saudaranya, umpamanya rumahnya, pakailah. Kemudian dia sewakan ke orang lain mobil tadi, ini tidak boleh. Karena yang namanya ariyah itu adalah ibahatu manfaah. Dia hanya pemilik barang, hanya membolehkan jasa barang itu, bukan memberikan kepemilikan. Maka dia tidak bisa memindahkan ke pihak lain dengan cara memberikan kepemilikan, dengan menyewakan kembali. Ya, ini tentu selagi tidak ada dalam persyaratan akad sewa menyewa antara pemilik barang dengan yang menyewa, tidak ada ketentuan bahwa pihak yang menyewa tidak boleh menyerahkannya, mengalihkannya kepada pihak ketiga dengan bentuk apapun, baik dengan disewakan atau tidak disewakan. Kalau ada klausa seperti itu, tentu dalam kasus yang penyewa toko pakaian selama 3 tahun tadi, berakhir 1 tahun dia tidak ingin melanjutkan untuk membuka usahanya di sana karena tidak strategis dan lain-lain, maka dia tidak bisa menyewakan sisa 2 tahun tadi. Ya. Lalu bagaimana kondisinya? Apakah si pemilik ruko boleh menyewakan ke pihak lain? Juga tidak boleh. Karena ini jasanya selama 2 tahun, selama 3 tahun, sisa 2 tahun adalah milik penyewa pertama. Ya, yang pemilik pun tidak bisa menempati dan menggunakannya, biarkan kosong. Kecuali kalau dia ridho si penyewa atau dia menyewakan kembali kepada pemilik. Dia mengatakan, saya masih sisa 2 tahun, saya sewakan kepada kamu mungkin dengan harga di bawah yang dia sewa pertama. Ini boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Dengan syarat tunai. Ya. Kemudian hukum yang lain yang dijelaskan oleh muallif, wa tasihu ijaratul waqfi. Dan sah menyewakan wakaf, harta wakaf. Wakaf adalah habsul asli wa tasbirul manfaah. Yaitu isik dari barang yang diwakafkan itu tidak bisa dijual, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa diwariskan, dan menjadi milik Allah Azza wa Jal. Kemudian yang milik mauquf alaih atau pihak yang termaslahat wakaf itu hanyalah jasa dari fisik barang yang diwakafkan. Umpamanya Pak Ahmad, beliau memiliki ruko sebanyak 9 pintu di daerah strategis di jalan protokol di sebuah daerah. Ya. Dia mengatakan, saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian mewakafkan apa yang paling kalian cintai. Ketika ayat ini turun, sahabat yang memiliki harta yang mereka cintai, di antaranya Abu Talha, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, semua orang tahu bahwa aku memiliki kebun kurma yang terbaik di dekat masjidmu. Dan Allah telah menurunkan firman-Nya, kalian tidak mencapai kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Itu adalah hartaku yang paling ku cintai Rasulullah, maka aku jadikan untuk Allah dan Rasulnya, untuk fi sabilillah, untuk kebaikan kaum muslimin. Ini namakan wakaf sabil. Ya. Maka ini boleh. Dan juga ada wakaf zurri. Wakaf zurri itu di mana Pak Ahmad tadi mengatakan umpamanya Pak Ahmad yang punya gedung tadi, yang mengatakan ruko tadi ini saya wakafkan untuk anak keturunan saya atau kerabat-kerabat saya yang mungkin dia tentukan sifat-sifatnya, yang hidup dalam ketidakmampuan, mungkin miskin, atau yang menuntut ilmu syar'i, bukan dia malas tidak mau bekerja, akan tetapi waktunya habis terpakai untuk menuntut ilmu syar'i, ya, atau yang janda di antara mereka dan seterusnya. Maka Pak Ahmad tadi yang memiliki ruko tadi tidak bisa menggunakan tempat itu lagi kecuali dia menyewa. Tidak bisa dia jual lagi. Lalu yang bisa dia lakukan apa? Maka ini ijarahnya dalam rangka apa? Mu'alif menjelaskan di sini. Ini bahwa barang yang tidak bisa diperjualbelikan, tapi manfaatnya adalah milik seseorang, bisa disewakan kembali. Ini miliknya sudah tertentu, milik jasa, milik manfaat dari jasa dari gedung tadi dia sudah katakan untuk yang fakir miskin di antara kerabat dan keturunanku, atau yang pelajari ilmu syar'i atau mengembangkan ilmu syar'i, mengajarkan Al-Qur'an dan ustaz dan lain-lain. Maka hasil sewa tadi yang dikelola oleh Nazir Wakaf namanya, jadi Pak Ahmad bisa dia tunjuk siapapun di antara keluarganya. Ketika disewakan, umpamanya disewakan per tahun dengan harga 10 miliar rupiah. Ini 10 miliar bukan milik Pak Ahmad. Ya. Andai la qadarullah ada di antara kerabatnya atau anaknya yang susah hidupnya, berarti fakir miskin, dia tanyakan. Suamimu bekerja? Bekerja, tapi kurang untuk biaya hidup dan dia sudah maksimal bekerja. Kebutuhan kami umpamanya per bulan 10 juta, pendapatan beliau gaji cuma 5 juta per bulan. Maka sisa biaya hidupnya setahun anak perempuannya ini bisa diambilkan dari wakaf tadi. 5 juta dikali 12, 60 juta. Maka Pak Ahmad tadi menyerahkan 60 juta kepada anak perempuannya ini. Ada lagi di antara cucu Pak Ahmad umpamanya sedang menuntut ilmu syar'i, sedang menghafal Quran, menghafal sunnah Nabi, belajar ilmu-ilmu syar'i yang lain. Dia tidak punya waktu untuk mencari biaya hidup sendiri ataupun menafkahi dirinya atau menafkahi keluarganya, anak istrinya. Maka Pak Ahmad mengatakan, berapa kebutuhan kamu? Pemasukan tentu tidak ada. Kebutuhannya sebulan berapa? Dia mengatakan umpamanya 10 juta. Maka Pak Ahmad ambilkan dari yang 10 miliar tadi, itu banyak 120 juta untuk biaya hidup anak termaslahat wakaf tadi. Ini yang dimaksud oleh mu'alaf di sini, watasihu ijaratul waqfi. Walaupun fisik yang mau diwakafkan itu, fisik barang yang dimaukufkan dan diwakafkan bukan milik seseorang, tapi maslahatnya, manfaatnya untuk dia, maka boleh dia sewakan. Seperti juga boleh dia tempati. Tadi ada semuanya 5 ruko milik Pak Ahmad tadi. Ada di antara orang yang termaslahat wakaf, seperti dikatakan Pak Ahmad tadi, untuk yang belajar ilmu syar'i atau mengajarkan ilmu syar'i. Ada umpamanya keponakannya yang menjadi imam masjid dan mengajarkan kaum muslimin Al-Quran dan Kitabullah, mulai dari tingkat dasar sampai mereka memahami Al-Quran dan menghafalnya sedikit demi sedikit. Yang ini tentu dia bisa menempati di situ dan dia tidak punya rumah. Maka boleh dia tempat di ruko itu, diambil satu bagian, satu pintu ruko, bagian atasnya tempat tinggal dia dan anak istrinya, bagian bawahnya mungkin digunakannya untuk usaha. Bagaimana dia boleh menempatinya, manfaatnya milik dia. Dia boleh menyewakannya kepada yang lain juga. Ini yang dimaksud oleh di sini oleh mu'alif, fatasihu ijaratul waqfi. Walaupun fisik dari ruko tadi bukan milik si keponakan ini, tapi karena jasanya milik dia, dia boleh menyewakan. Ya. Kemudian mu'alif melanjutkan, fa'in mata al-mu'ajir lahu lam tanfasikh walisani hissatuhu minal ujrati. Jika orang yang menyewakan wafat, maka berpindah hak dari jasa barang yang disewakan tadi kepada orang setelahnya, dan akad ijarah tidak batal. Jadi akad ijarah tidak batal dengan meninggalnya orang yang menyewakan. Lalu kepada siapa berpindah? Kepada yang memiliki hak itu. Bila dia wafat, ada miliki hak waris untuk ahli warisnya yang mendapatkan sisa dari sisa sewa tadi. Walisani hisatuhu minal ujrah, dan bagi pihak kedua pemilik setelah orang yang wafat tadi, maka untuk dia adalah upahnya. Andai bapaknya menyewakan gedung ruko selama 3 tahun dengan harga umpamanya 100 juta, 33 juta per tahun dibayar di awal tahun, di awal bulan pertama umpamanya Januari, ya. Baru 1 tahun sewa dan sudah diterima oleh bapaknya 1 tahun, yang 1 tahun tadi yang 33 juta itu milik si bapak. Ketika bapaknya wafat, tinggal sisa 2 tahun, itu milik para ahli warisnya sesuai dengan saham masing-masing dalam kepemilikannya tadi. Kemudian mu'alif melanjutkan, bagian dari hukum-hukum ijarah, wa in ajjara ad-dara wa nahwaha muddatan walau tawilatan yaghlibu 'ala adh-dhanni bi qawl aini fiha shahha. Bila seseorang menyewakan ad-dar, rumahnya, wa nahwaha, dan semisalnya rumah, tanah kah, dan lain-lain, muddah, dalam satu tempo waktu, walau tawilah, walaupun panjang tempo waktunya, umpamanya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, yaghlibu 'ala adh-dhanni bi qawl ain, kuat dalam sangkaan bahwa barang yang disewakan masih ada dalam waktu tadi, sah, maka akad sewa menyewanya sah. Seorang menyewakan tanah orang yakin biasanya berpuluh-puluh tahun, atau ratusan tahun. Saya sewakan tanah ini kepadamu, kata dia kepada yang menyewa, selama 50 tahun. Boleh, karena tanah masih memungkinkan ada pada waktu itu. Atau dia mengatakan, saya sewakan kepadamu rumah ini, ruko ini selama 10 tahun. Bila diperkirakan ruko itu masih tahan daya, masih tahan selama 10 tahun sisanya, boleh. Tapi umpamanya bangunan tadi tahan cuma 30 tahun, ruko tadi. Dia sewakan selama 50 tahun, maka ini tentu tidak sah. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita tentang beberapa hukum ijarah. Dan insyaAllah nanti kita lanjutkan di bulan-bulan yang mulia, bulan Ramadan, insyaAllah ta'ala. Fadal, hidup. Nah, jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi. Habibullah ta'ala telah membaca matan dan juga memberikan penjelasan dari poin-poin pembahasan dalam bab ijarah, yaitu terkait dengan ijaratul waqaf dan hukum-hukum yang menyertainya. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, untuk memperdalam pembahasan bagi Anda yang juga mungkin baru bergabung, kami berikan kesempatan untuk berinteraksi secara langsung. Anda bisa bertanya perihal pembahasan yang kita kaji di pagi ini, atau mungkin pembahasan atau pertanyaan yang lain masih terkait dalam bab muamalah. Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Kami akan angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan dari telepon secara langsung, dan kita berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama. Baik, kita sapa. Ya, halo, silakan sudah masuk. Ya, halo, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Halo, assalamualaikum. Saya dari Rudi di Bogor. Baik, Pak Rudi, mohon maaf dikecilkan dulu Pak volume suara TV atau radionya. Ya. Jazakallah khair. Silakan pertanyaannya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau nanya, Ustaz. Waktu lalu ibu saya mewakafkan taman kanak-kanaknya ke masjid. Kemudian setelah beberapa sudah ada serah terima wakaf, kemudian masjid tersebut tidak bisa mengelolanya, sudah setahun dia tidak bisa mengelola, terus dia kembalikan lagi ke ibu saya, terus akhirnya ibu saya ya udah diterima sama ibu saya, kemudian dikelola sama anaknya, kakak saya yang pertama. Anak mau tanya, Ustaz, kalau seperti itu gimana penghasilannya dari zakat tersebut, apakah dipakai sama kakak saya itu hukumnya gimana Ustaz ya? Terus sama masjid tadi kerjasamanya jadi atau wakafnya jadi gimana Ustaz? Yang dipakai kakak Anda apanya hasilnya? Ya Ustaz. Ya, yang digunakan dari kakak antum atau ibu tadi apa apanya jasanya atau yang lainnya? Kakak tersebut ada uang pangkal dan uang bayaran bulanan itu kan pasti ada saat itu dipakai untuk kadang-kadang dipakai untuk keperluan kakak saya, dipakai keperluan ibu saya. Itu aja, baik. Baik. Baik, insyaAllah kita akan berikan kepada Ustaz dan akan dijawab. Jazakumul khair, akhi, kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i wa ba'du. Sepertinya penanya tidak menjelaskan dengan rinci apa maksud ibunya mewakafkan. Ya. Kalau tadi dia mengatakan ibunya membuat TK, sekolah taman kanak-kanak. Sekolah taman kanak-kanak, setahu saya itu harus dalam bentuk yayasan. Kalau yayasan, dia setahu saya kalau yayasan bukan milik perorangan. Kalau bukan milik perorangan, tentu tidak bisa diwakafkan. Berbeda kalau badan usaha dalam bentuk PT atau CV, itu milik dari pemilik sahamnya. Itu bisa diwakafkan. Maka dengan kasus tadi, maka Allah Ta'ala alam, dia tidak memiliki barang, maka dia tentu tidak bisa mewakafkannya. Ya. Kalau andai pun sudah diwakafkannya, berarti dia tidak boleh mengambil apapun dari kemaslahatan itu. Ya. Apapun dari kemaslahatannya, seperti uang pangkal dan lain-lain. Andai pun dia tidak diwakafkan dalam bentuk yayasan, tahu saya dalam akta pendirian yayasan itu pihak pengurus tidak boleh, pihak yang pengurus, pembina, pemanya pengurus, sekretaris tidak boleh mengambil gaji dari yayasan tersebut. Ya, maka ini penting coba dibaca dalam akta yayasan tadi. Yang boleh mengambil kalau dikaryawan yang dikaryakan seperti pemanya guru atau pihak manajemen. Kalau walaupun pengurus tadi statusnya adalah pengurus, tapi dia sebagai guru juga, sebagai pengurus dia tidak boleh mengambil gaji, tetapi dari jasa mengajar dia boleh mengambil gaji. Tetapi mengambil uang pangkal dan mengambil uang SPP sisa dari itu, maka wallahu a'lam ini tidak halal. Ya. Nah, Ustaz, jazakumul khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar kita di Bogor, untuk bisa dilihat kembali terkait dengan akta wakaf dan juga bagaimana hukum yayasan dalam pendirian yayasan terkait dengan kegiatan sosial dan salah satunya adalah taman kanak-kanak. Demikian barakallahu fikum, semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat. Kita terima penelpon selanjutnya yang kedua di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibnu Hasan di Bekasi. Baik, Ibnu Hasan, silakan, akhi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Anda bekerja di sebuah perusahaan supplier yang barangnya itu dikirim melalui PO, sistem PO. Ana bekerja gimana hasilnya? Terus yang kedua itu ana pernah ditawarin untuk jadi marketingnya dengan apa hasil dari penjualan itu hasil keuntungannya untuk ana semua gitu. Tapi ana nggak digaji ya, kalau yang pertama digaji. Gimana hukumnya, Sir? PO itu maksudnya apa? Barangnya butuh produksi dulu atau emang barang dari stok atau bagaimana? Barangnya barang bukan produksi, Pak. Barang jadi. Tetapi dia sudah menjual barang itu ke pihak lain sebelum dimiliki. Betul, Pak. dan produsennya pun tidak mewakilkan kepada dia untuk menjualkan, tidak kuasa jual. Gimana, Seth? Pihak produsen tidak melakukan kuasa jual pada perusahaan Anda. Iya, Seth. Ya, makanya tidak boleh. Anda ingatkanlah perusahaan Anda tersebut. Karena berarti akadnya dia menjual barang yang belum dimilikinya. Tapi untuk yang saya menjadi marketingnya gimana itu? Ya, kalau akadnya tidak boleh, berarti Anda menjualkan yang tidak boleh cara menjualkannya. Oh, gitu. Nah, jazakumullah khairan ahsan. Demikian barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Dia jawaban dari Ustaz, semoga ini menjadi jawaban bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi Ibnu Ibrahim di Bekasi. Ya, barakallahu fikum. Baik, kita akan terima untuk penelpon yang ketiga. Masih di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, akhi? Saya dengan Ridwan di Cikijik. Silakan, Khadidun. Ingin bertanya berkaitan dengan akad sewa. Nah. Ketika sewa pool itu tanggung jawab, misalnya sewa gedung, tanggung jawab kerusakan gedung itu ada di siapa? Di penyewa atau yang punya gedung gitu? Baik, itu saja pertanyaannya, Khadidun. Oke. Okay. Baik, barakallahu fiik. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Seth. Insyaallah kan ada di bab ini untuk bicara, tapi ada dua menunya sekarang saja insyaallah. Apabila kerusakan itu akibat kelalaian dari pihak yang menyewa, ya, kelalaian itu dia tidak memenuhi sesuai dengan akad, kewajibannya dia tidak tunaikan dengan baik, ya, atau dia melampaui batas aturan, bahwanya bahwasanya karena rukonya tidak cukup umpamanya kekuatan lantai bawah untuk masuk ke alat berat seperti forklift, sedangkan dia umpamanya jual besi dan jual material harus mengangkat forklift dan rusak lantainya. Ini berarti kelalaian dari pihak penyewa, tentu dia yang mengganti. Tetapi apabila kerusakan di luar perbuatan dari si penyewa, seperti umpamanya otomatis ruko ataupun rumahnya sewa, setelah setahun dua tahun agak kusam, tentunya agak tidak cemerlang lagi, tidak mengkilap lagi cat-cat tadi, maka ini tidak ada kewajiban si penyewa. Ya, ini konsekuensi dari sewa menyewa memang. Jadi kaidahnya, bila kerusakan di luar dari kesepakatan atau kerusakan disebabkan oleh luar seperti terjadi gempa, rusak rumah tadi, atau mobil, dia sudah memakai mobil yang disewakan tadi dengan semua standar aturan lalu lintas, seperti umpamanya kecepatannya dibawa sedang, tidak dibawa kecepatan yang di bolehkan, dilarang, juga tidak di atas kecepatan yang dilarang, dan dia pun ditabrak dari belakang bapaknya, maka yang penyewa tidak menanggung risiko dalam hal ini. Jadi risiko ditanggung oleh pihak yang menyewakan. Laqadarallah, umpamanya di jalanan itu kecepatan boleh cuma 60 km per jam tertinggi kecepatan. Dia bawa kecepatan 70 km per jam, dan terjadi kecelakaan walaupun dia tabrak dari belakang, ya, maka walaupun tidak ada unsur kesengajaan, tapi dia sudah menyalahi ketentuan, maka semua risiko di saat itu dia yang menanggung. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian akhirnya, barakallahu fik. Cukup jelas, dan kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Dan kami ingatkan untuk pembahasan yang disampaikan Ustaz terkait dengan pertanyaan Akhriduan akan secara lebih terperinci akan dibahas pada pertemuan yang selanjutnya, masih dalam bab ijarah. Jazakumullah khairan. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, silakan, sudah masuk. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Ya, sama Umu Alfa di Riau. Silahkan Umu Alfa. Ya, ini Ustaz mau nanya, kami kan menyewakan ruko sama bank. Terus bank itu belum ini, katanya baru sedang menuju syar'i, sedang diproses. Itu gimana Ustaz? Apa boleh gitu disewakan? Status banknya masih bank konvensional ya Uma? Iya, tapi sedang berproses menuju syariah. Iya, diproses karena ini katanya Pak, kasus corona ini jadi banyak hambatan, tapi katanya sedang menuju. Baik, baik. Itu saja pertanyaannya? Iya, Ustaz. Baik. Jazakumullah khair. Jazakallahu khair. Kita akan simak jawabannya, Uma. Silakan Ustaz. Di antara syarat menyewakan adalah tidak boleh menyewakannya untuk suatu penggunaan yang tidak mubah dan diharamkan. Transaksi riba adalah transaksi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil-dalil dalam ini sangat jelas, bahkan ini masuk bagian dururiyat yang sangat jelas hukumnya dan masuk dalam 7 dosa besar yang menghancurkan, menghabiskan pahala seseorang. Maka melakukan transaksi itu hukumnya haram. Kalau tempat ruku Anda, tempat Anda, tanah Anda, Anda sewakan kepada pihak yang dimana mereka akan melakukan transaksi haram di tempat itu, maka hukumnya adalah haram juga. Walaupun dia tidak bayar sewa, haram Anda menyediakan tempat untuk mereka berbuat maksiat. Mengenai pertanyaan tadi, ya, dan karena akad yang haram, hukumnya adalah haram, walaupun ada perjanjian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, hukumnya batal. Ya, kullu syartin laysa fi kitabillah wa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Setiap persyaratan yang menentang kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka persyaratan tersebut batal walaupun 100 bentuk jenis persyaratannya. Ya, saya kira bisa difahami ini. Ya, maka dengan batal Anda kembalikan sisa uangnya, Anda putus kontrak di tengah jalan. Ya. Kalau dikatakan dia lagi berproses kepada syariah, berarti kan statusnya sekarang masih riba dan haram. Wallahu ta'ala alam, kondisi akad sekarang tidak sah. Nanti ketika dia sudah syariah, baru sah. Baru halal Anda mendapatkan upah dari menyewakan tersebut. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khair atas jawabannya. Sangat jelas. Demikian Umu Alfa di Riau. Ya, semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat buat Umu dan juga mungkin bagi yang bertanya yang memiliki kasus yang sama dengan yang ditanyakan Umu Alfa. Kami masih berikan kesempatan via telepon di 021 823 6543. Dalam pembahasan ijarah secara khusus, kita angkat kembali. Halo. Baik, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Faksi di Semarang. Silakan Pak Faksi. Gini Ustaz. Kami punya ruko. Kami sewakan ke pihak ketiga minimarket itu tanggal 25 Rajab kemarin dengan nilai sekitar 200 juta. Nah ini tentang zakat mal saya Ustaz. Zakat mal saya itu jatuh tempo biasa di bulan 10 Syaban. Dan harta saya saat ini sekitar 400 juta yang dizakatkan. Nah, apakah yang ruko tadi nilai 200 juta itu masuk ke hitungan zakat mal sekarang atau bagaimana Ustadz? Dan juga rencananya uang hasil ruko itu untuk membayar pajak pensertifikatan tanah, jadi tidak dipakai untuk pribadi. Bagaimana menurut Ustaz? Baik, kita akan simak jawabannya Bapak. Silakan Ustaz. 200 juta ini dan ditambah tadi uang yang lain, ya yang biasanya 10 Syaban, 200 juta ini sebetulnya tidak wajib dizakatkan di Syaban karena belum 1 tahun di Syaban, karena belum 1 tahun ya. Ya beliau biasanya di Rajab sudah berzakat. Akan tetapi asal Anda ingat terus bahwa ini 200 juta jatuh temponya di Rajab. Ya, Rajab tahun depan. Ya. Tapi kalau Anda ingin gampang untuk menghitung zakat, digabungkan semua uang pada Rajab tadi. Maaf, pada Syaban tadi. Ada yang uang 200 juta walaupun belum 1 tahun. Baling-baling baru sekitar 15 hari. Tetap juga Anda keluarkan zakatnya kalau lebih baik, lebih gampang untuk cara menghitung zakat. Tapi kalau Anda ingin hitung dia pada Rajab, memang kewajibannya Rajab. Tapi kalau Anda keluarkan di 10 Syaban, berarti mendahulukannya dari 10 jatuh tempo wajibnya. Mengenai ada kewajiban yang lain, apakah zakat akan mengurangi? Tidak. Kecuali kewajiban itu Anda keluarkan sebelum jatuh tempo zakat. Kalau umpamanya jatuh tempo zakat Anda tadi adalah 10 Syaban, satu Syaban Anda pergunakan untuk kepentingan lain dan macam-macam, dan kurang dari nisab, maka tidak ada kewajiban zakat Anda. Nah, baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian Bapak, semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat, cukup jelas dari jawaban Ustaz. Jazakallah khair. Kami berikan atau kami berikan kesempatan satu penelpon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Baik, di 0218236543 kita sapa penanya berikutnya. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Muhammad, Pak, di Papua, Pak. Pak Muhammad di Papua, silakan. Pak Ustaz mau nanya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya masalah penjualan barang secara online. Penjualan. Di mana penjualan itu, sebelum saya lakukan penjualan, saya melakukan semacam promosi dulu melalui WA atau. Baik, mohon maaf Pak Muhammad di Papua, cukup monitor via telepon saja, untuk televisi atau radionya mohon dikecilkan atau dimatikan suaranya supaya ada feedback dan lebih jelas. Jazakallah khair, silakan diulang kembali Pak. Sebenarnya penjualan itu saya lakukan melalui WA ataupun melalui Facebook, di mana sebelum barang itu datang sudah saya promosikan gitu. Dan pada saat ada yang memesan, ada yang berminat, kemudian saya langsung pesan kepada produsen barang. Tetapi pada saat mereka memesan itu, langsung saya bayarkan kepada produsen, bayar cash. Gimana hukumnya Ustaz? Terima kasih banyak. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hakim bin Hizam, dan beliau seorang pedagang, berarti barangnya ada. Ya, stok barang ada. Maka beliau menanyakan, "Ya Rasulullah, ya'tini ar-rajul yuridu minil bai' alladhi laysa 'indi. Afa abi'uhu thumma abta'u lahu min as-suq?" Faqala, "Ya ibn akhi, la tabi' ma laysa 'indak." Dalam makna yang lain, "Ya ibn akhi, la tabi' hatta taqbidahu." Rasulullah mengatakan, ketika ditanya oleh Hakim bin Nizam, dan beliau seorang pedagang, "Ya Rasulullah, seorang datang kepadaku, dia menginginkan barang yang tidak ada, sedang tidak ada padaku. Biasanya ada. Namanya, pembeli ini ingin membeli masker sebanyak umpamanya 5 set atau 5 kotak. Biasanya ada, tapi sekarang tidak ada, cuma tinggal 1 kotak. Pertanyaan dari sahabat tadi. Lalu dia melanjutkan pertanyaannya, "Bolehkah aku menjual kepada orang ini 5 kotak, lalu aku pergi beli ke pasar?" Dijawab oleh Rasulullah, "Wahai anak saudaraku, jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki." Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah melarang menjual barang sebelum diterima. Berarti seorang pedagang, kapan dia boleh menjual barang, berakad menjualkan, mempromosikan, menawarkan, dan bertransaksi? Kalau sekedar menawarkan, tidak ada masalah. Tapi bertransaksi, berjual-beli, maka ini tidak boleh sebelum dia berakad dan dia terima barang. Kalau berakad, bisa dilakukan dengan cara online. Dengan cara Anda telepon orang pemilik barang, produsen, supplier, saya beli sekian ya Pak, masker umpamanya 100 kotak, berapa itu umpamanya, dia bilang mengatakan 10 juta. Ya ini uang saya transfer sekarang Pak, ini lihat masuk ke rekening Anda, udah masuk? Oh iya betul, udah masuk. Ya, ini sekarang barang saya kirim ya, kata si supplier tadi, kami kirim sekarang ke rumah Anda. Ini belum boleh Anda jual sebelum barang sampai di tangan Anda dan Anda terima dahulu, baru Anda jual. Dalam kasus tadi di Facebook dan di website dan dimanapun di akun tadi, Anda sekedar menyampaikan bahwa barang belum saya miliki, ya tidak ada. Tapi kalau Anda mau, nanti saya pergi beli barang. Ya masalah pembayaran, kalau Anda bayar di depan bagus, nggak ada bayar pun nggak ada masalah. Yang penting barang Anda terima. Anda terima dahulu. Setelah Anda terima, Anda konfirmasi ulang kepada orang tadi. Apakah Anda ingin jadi beli? Kalau dia mengatakan iya, itu kan uang sudah saya transfer. Ya, tidak ada masalah uang transfer, tapi ya jadi beli atau tidak? Iya, kata dia. Kalau dia mengatakan iya, pada saat itu berakad dan Anda kirimkan. Ini bisa. Bentuk yang lain, Anda statusnya Anda umumkan di Facebook bahwa saya tidak memiliki barang. Tapi saya mengetahui barang-barang ini dengan harga yang tentu lebih murah dari pasaran. Maka saya wakil dari setiap pembeli, Anda transfer uang Anda dulu, baru saya belikan, dan saya dapat fee dari awal disepakati, fee buat saya adalah 5% atau 10% tergantung kesepakatan. Kalau ini boleh, berarti Anda wakil dari si pembeli untuk membelikan barang dengan harga yang murah, dan Anda mendapatkan selisih harganya. Baik, alhamdulillah cukup jelasnya jawaban Ustaz. Demikian pendengar kita yang bertanya, ya Bapak Muhammad di Papua, semoga menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat buat antum. Barakallahu fik, jazakallahu khairah. Kami angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Dari beberapa pertanyaan yang sama, dan di antara pendengar kita yang ada di Jakarta bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya menyewakan rumah untuk domisili atau tempat tinggal kepada orang-orang non-muslim? Apakah diperbolehkan secara hukum syar'i? Jazakallahu khairan. Menyewakan tempat rumah untuk tempat tinggal, hukum asalnya adalah halal. Ya, walaupun kepada non-muslim, walaupun dia katakan dia kan non-muslim untuk berbuat kesyirikan, Ustaz. Baik. Ya, asal bukan tempat ibadah, tidak ada masalah. Karena antara muslim dengan kafir bolehkan bertransaksi muamalat. Ya. Tapi kalau Anda ingin lebih kehati-hatian, Anda buat persyaratan dalam akta perjanjian sewa menyewa, tidak boleh digunakan untuk kebaktian atau ibadah yang ramai-ramai, mengumpulkan orang untuk melakukan acara-acara ritual keagamaan dia di tempat itu. Ini pun secara hukum negara pun dilarang menjadikan tempat tinggal sebagai tempat ibadah, ya. Atau kemudian Anda katakan tidak boleh memasak jenis makanan-makanan yang diharamkan dalam agama Islam seperti babi, anjing, dan lain-lainnya, ya, di rumah sewanya tadi. Ini hak Anda juga. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh sebuah yayasan, apakah diperbolehkan ketika yayasan menetapkan kebijakan bagi setiap pengurusnya mendapatkan potongan pembiayaan pendidikan untuk anak-anaknya yang disekolahkan di lembaga pendidikan milik yayasan? Yang mengulangi, semua pengurus yayasan mendapatkan kebijakan potongan pembiayaan pendidikan di lembaga tersebut, Ustaz. Jazakumullah khair. Wallahu ta'ala a'lam. Pada dasarnya adalah boleh, tapi cobalah lihat lagi akta yayasan tadi. Apakah Setahu saya yang dilarang menerima gaji. Apakah manfaat lain yang tidak berbentuk gaji dibolehkan atau tidak? Ya, kalau di sana ada persyaratan melarang, maka itu tentu tidak dibolehkan. Karena al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu memenuhi perjanjian dan persyaratan mereka buat, dan ketika dia mengurus akta yayasan, berarti dia sudah berjanji untuk melakukan sesuai dengan yang ada di akta, maka dia tidak boleh merubahnya atau melanggarnya. Baik, nah, jazakumullah khairan atas jawabannya, barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ummu Umar di Riau. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita menyewakan kendaraan mobil ke perusahaan, ke salah satu perusahaan rokok, Ustaz? Di mana mobil di mana mobil yang kita sewakan itu kita membelinya dengan kredit di dealer, dan pendapatan dari sewa itu untuk membayar cicilan mobil tersebut, Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, seperti yang kita katakan tadi di awal, bahwasanya tidak boleh menyewakan untuk manfaat yang haram. Dia sekarang menyewakan untuk perusahaan rokok. Perusahaan rokok adalah perusahaan yang haram. Ya, perusahaan yang haram maka tidak boleh disewakan. Akan memperlancar masuk dalam larangan Allah. Wala ta'awunul ismil udwan, jangan terlalu menolong dalam perbuatan dosa. Walaupun Anda gratiskan pun mobil tadi, tetap hukumnya haram. Karena untuk memperlancar operasional sebuah usaha yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Apalagi kemudian Anda gunakan uangnya untuk menutupi cicilannya tadi. Nah, Ustaz, baik. Alhamdulillah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fik. Demikian Ummu Umar. Ya, semoga bermanfaat jawaban Ustaz, dan jazakillah khair atas pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Siti di Batam. Ibu Siti dari Banten. Beliau menanyakan tentang zakat padi, Ustaz. Saya memanen padi sebanyak 6 ton. 1 ton untuk upah memanennya, kemudian 1 ton untuk sewa lahan, 2 ton setengah untuk saya bayar hutang kepada, dan juga pembiayaan penanaman, perawatan, dan untuk obat semprot. Kemudian sisa padi 1 ton setengah lagi, kemudian tersisa 1,5 ton lagi, Ustaz. Yang menjadi pertanyaannya, berapakah yang harus saya zakatkan, Ustaz, dari 6 ton tersebut? Atau apakah 1 ton setengah yang saya dapatkan, sisa dari semua itu, wajib saya zakatkan? Jazakallah khair. Kalau untuk bibit, pestisida dan lain-lain tadi berhutang dan Anda bayarkan dahulu, iya, berarti sisa yang 1,5 tonnya yang terkena zakat dikeluarkan al-usyur. Kalau airnya tidak berbeli, kalau airnya berbeli adalah kalau air tidak berbeli dengan nisful usyur yaitu 5%, kalau dengan airnya berbeli yaitu usyur 10%. Airnya tidak berbeli 5%, airnya tidak berbeli nisful usyur kalau air, pembiayaan airnya tidak dibeli. Kalau airnya tidak dibeli, dan di Indonesia umumnya tidak ada yang membeli air orang, walaupun untuk pengairan tadi butuh irigasi, itu bukan beli air, maka tetap dikeluarkan dalam usyur atau 10%, berarti dikeluarkan 150 kilo dari 1,5 ton tadi. Baik, masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya, barakallahu fik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja di sebuah perusahaan swasta, dan total gaji saya per tahun 400 juta, Ustaz. Bagaimanakah cara saya mengeluarkan zakatnya, Ustaz? Jazakallah khair. Tidak ada zakat di total gaji. Yang zakat ada adalah kalau zakat gaji umpamanya berarti 400 juta dibagi 12, sekitar berapa gajinya itu? 400. sekitar 36 jutaan. Enggak, 30 juta untuk gajinya dia. Ketika terima gaji awal 30 juta, belum sampai nisab. Tidak ada kewajiban zakat, belum haul juga, belum 1 tahun juga. Kalau habis, berarti tidak akan pernah dia berzakat habis setiap bulan. Ya, tentunya seorang muslim hidup tidak boleh israf dan berlebih-lebihan. Ya. Tetapi kalau maunya ada sisa dari 30 juta, sisa 20 juta umpamanya satu bulan, itu belum ada zakat. Di bulan kedua 20 tambah 30, 50, belum ada zakat. Sisa lagi 20 tinggal 40. Sampai begitu mungkin di bulan kesekian, sampai sekarang kan nisab zakat senilai 87 juta tanah emas naik harganya. Ketika sampai uang Anda 87 juta, itu di waktu itu belum ada zakat, itu baru mulai menghitung haul. Tentukan itu tanggal berapa, bulan apa, di bulan komariahnya. Anda umpamanya Anda mulai kerja dari Januari, itu umpamanya di bulan Muharram, tanggal 3. Berarti 3 Muharram tahun depan, berapapun uang Anda, asal di atas nisab dikali 85 gram emas murni 24 karat, di atas itu maka kali 2,5% dikeluarkan zakatnya. Begitu cara menghitung zakat dari gaji. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Masyaallah, barakallahu fikum. Demikian pendengar yang bertanya, semoga bermanfaat dan jazakumullah khair. Kami angkat satu pertanyaan pesan singkat kembali sebelum kami terima dari via telepon. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Zulfa di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu bertanya, Ustaz, mengenai hukum syariah terhadap pagang gadai sawah yang banyak terjadi di Sumatera Barat. Apakah statusnya jual beli atau pinjam meminjam, Ustaz? Dan bagaimana pula hak dan kewajiban kedua belah pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai? Mohon pencerahan dan jawabannya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Allahu akbar. Gadai yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin baik di Sumatera Barat atau tempat lain, di mana dia meminjam uang, kalau di sebagian daerah minjam emas. Umpamanya minjam emas 100 gram. Lalu dia sebagai gadaiannya adalah sawah. Sawah ini akan digarap 100% oleh pemberi pinjaman emas 100 gram tadi sampai emas lunas dibayar. Maka ini adalah riba. Dua-duanya berdosa, yang meminjamkan, yang menyerahkan barang untuk gadai dan minjam emas berdosa, yang menerima sawah pegadaian tadi dan meminjamkan emas, dia juga berdosa karena pemakan riba. Yang satu pemakan riba, yang satu lagi adalah pemberi makan riba. Semua mereka dikutuk oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidaklah mereka bertobat kepada Allah. Masya Allah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, Ibu Zulfa, barakallahu fik. Baik, satu pertanyaan terakhir pesan singkat yang dititipkan dari ikhwah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dahulu saya memiliki hutang, mohon maaf, saya, ayah saya dahulu memiliki hutang sewa kepada rekan kerjanya yang non-muslim. Kemudian ayah saya sebelum meninggal sempat mewasiatkan untuk melunasi hutang tersebut, Ustaz. Dan uang tersebut sudah ada, akan tapi setelah saya mencari dan berusaha mencari rekan ayah tersebut, sampai saat ini belum dapat informasi, akan tetapi saya dapat kabar sudah meninggal lebih dahulu sebelum ayah saya meninggal. Dan saya juga belum menemukan ahli warisnya. Apakah yang harus saya lakukan sekarang? Dan bolehkah uang tersebut saya bagi ke ahli waris ayah saya untuk nenek atau ibu saya dan adik-adiknya? Atau sambil menunggu ketemu ahli warisnya, saya boleh gunakan tidak untuk berdagang, Ustaz, untuk usaha? Jazakumullah khairan. Utang ayah Anda wajib dibayarkan dari hartanya dia. Maka tidak boleh hartanya dibagi sebelum utangnya dikeluarkan. Keluarkan hutangnya tadi dari harta warisannya. Warisannya umpamanya 5 miliar, hutangnya umpamanya 1 miliar, yang 1 miliar ini tidak boleh diganggu-gugat. Yang 4 miliar bagikan kepada ahli waris, digunakan untuk kepentingan masing-masing. Yang 1 miliar tadi tidak boleh diganggu-gugat, walaupun untuk berdagang atau apapun. Dan diberikan kepada yang berhak, ahli waris daripada orang non muslim tadi. Allah ta'ala. Jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fik. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita masih berikan kesempatan untuk dua penelpon. Silakan di 0218236543. Dalam bab ijarah secara khusus, kita sapa kembali untuk penelpon yang berikutnya. Ya, silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Aisyah di Palembang. Silakan Umu Aisyah. Iya. Ini Ustaz mau tanya pada pembayaran zakat mal itu kan boleh enggak kalau kita berikan kepada saudara kita yang memang tidak mampu tapi mereka tidak sholat dan mereka juga merokok. Bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Anda sampaikan, ajak dia dulu untuk bertaubat, untuk sholat dan meninggalkan yang haram. Katakan, kalau itu Anda lakukan, saya bantu biaya hidup kalian dari zakat. Kalau tidak, jangan berikan zakat, karena zakat tidak halal untuk digunakan untuk maksiat kepada Allah. Wallah ta'ala. Jazakumullah khair atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fiik. Demikian Umu Aisyah. Ya, kita terima untuk satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan di line telepon 0218236543. Kita sapa kembali. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Baik, Umu Fauzan di Sukabumi. Mohon maaf, dikecilkan dulu Umu volume suara radio atau televisinya, tadi matikan ke monitor via telepon supaya tidak ada feedback. Mohon dikecilkan dulu. Sekilas khair, silakan pertanyaannya. Bukan tuh keluar dari. Halo, Umu Fauzan, mohon maaf masih kurang jelas suaranya. Supaya pertanyaannya dapat kita tangkap dengan baik, mohon dimatikan dulu mungkin volume TV atau radionya. Gini, ya, silahkan. Anak kan orang dunia sini, suka mengaji di lingkungan di sini. Pernah bertanya kepada Ustaz mengenai apa pinjam ke bank Indonesia, karena bendahara harus pinjam di bank konvensional. Nah, anakku pengen membantu orang tua untuk bayar hutang dan membangun rumah. Hukumnya katanya, anaknya kata tersebut, katanya tidak apa-apa kalau darurat, katanya seperti itu. Baik. Maksudnya gimana ya Ustaz? Nah, kalau anak pemahaman-anak itu tetap riba. Baik, jazakallahu khair barakallahu fiik. Kita dapatkan pertanyaannya, kita akan sampaikan ke Ustaz. Silakan Ustaz. Saya tidak mendengar jelas. Baik, beliau bertanya terkait dengan meminjam uang atau ya meminjam donasi ke bank konvensional, di mana ada jawaban yang berbeda yang disampaikan oleh seorang ustaz yang ditanya di tempat tinggalnya, bahwa untuk kebutuhan darurat seperti pembangunan rumah dan membantu keluarga itu diperbolehkan Ustaz. Apakah memang benar demikian hukumnya? Jazakallah khair. Darurat membangun rumah, membantu keluarga enggak darurat. Yang darurat itu bila tidak dilakukan Anda mah wafat. Ya, tidak bantu orang tua, ada yang wafat. Tidak ada yang wafat, tidak bantu orang tua. Tidak punya rumah sendiri, ada yang wafat, tidak ada yang wafat. Banyak kaum muslimin tidak punya rumah, menyewa sana sini, hidupnya baik. Maka darurat betul boleh menghalalkan riba, tetapi apa itu yang darurat, itu yang penting diperhatikan oleh setiap orang, bukan setiap segala sesuatu dia mengatakan darurat. Darurat itu bila tidak dilakukan, hilang agamanya, hilang akalnya, hilang hartanya, hilang nyawanya. Kalau dia mengatakan, nih saya kalau nggak bantu orang tua nih saya jadi gila, ya udah jangan gila, pinjam aja lah riba. Kalau dia bilang, saya kalau nggak punya rumah sendiri saya jadi murtad, udah jangan murtad, karena hilang agamanya boleh bikin riba. Itu yang dimaksud dengan darurat, dan itu tidak ada dalam kenyataan. Mana ada orang yang gila gara-gara tidak bantu orang tua? Mana ada orang yang murtad gara-gara tidak ada punya rumah pribadi? Ya, saya kira sangat jelas. Wallahu a'lam.